I'm in love like this for the first time. I'm in love with a boy just like you. Berani PDKT dengan Cornetto Black and White. Es krim coklat yang lezat dengan saus dan butiran coklat di atas dan ujung coklat yang renyah. Berani PDKT dengan Cornetto. Cornetto Black and White.